بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita sudah sampai pada ayat ke-26. Sampai pada pernyataan Allah, wa ma yadhillu bihi illa al-fasiqin. Ya. Halaman 66 ya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa ma yadhillu bihi illa al-fasiqin, dan tidaklah sesat. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah mereka itu menjadi sesat dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Ai fasik itu pengertiannya apa? Al-Fasiq atau Al-Fasiqin jamaknya ialah Al-Kharijina An-Ta'atillahi Al-Mu'anidina Lirusulillahi, yaitu Al-Kharijin, orang-orang yang keluar anfa'atillah dari kewajiban taat kepada Allah. Al-mu'anidina, orang-orang yang menentang lirusulillahi, menentang para rasul-rasul Allah. Alladzina saral fisqu wasfuhum, yang orang-orang yang menjadi kefasikan sebagai sifat mereka. Fala yabghuna bihi badala, mereka tidak mau diganti kefasikannya itu dengan amalan soleh. Ini al-fasiqun, orang-orang fasik. Memang senang kepada kefasikan itu dan tidak senang kalau kefasikan itu dirubah dengan amalan lain. Senang untuk tidak taat pada Allah, senang untuk menentang Rasulnya. Faqtadat hikmatuhu ta'ala, maka hikmah Allah telah menentukan, qada yaqdi, menentukan. Faqtabat hikmatuhu ta'ala, maka hikmah Allah telah menentukan idlalahum, kesesatan bagi mereka, atau penyesatan terhadap mereka. Li'adami salahiyatihim lil huda, karena mereka tidak pantas ada misalahiyah, tidak pantas, tidak cocok untuk mendapatkan al-huda. Tidak cocok, tidak pantas untuk mendapatkan al-huda. Hikmah Allah maha sempurna, sangat tahu mana yang hamba-hamba Allah yang pantas dapat al-huda, dapat petunjuk, mana hamba Allah yang tidak pantas dapat petunjuk. Orang-orang fasik memang tidak pantas dapat petunjuk sehingga disesatkan oleh Allah. Ini namanya apa? Husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah pasti mempunyai hikmah yang maha sempurna. Tidak mungkin Allah itu dengan zalim menyesatkan orang yang sesungguhnya pantasnya dapat hidayah. Itu tidak mungkin. Itu adalah mustahil pada sifat Allah. Jadi kita tahu sebabnya atau tidak tahu sebabnya, maka kita yakin ketika Allah menentukan seseorang itu sesat, sehingga jadilah kita lihat, kita pandang dengan kasat mata bahwa dia itu telah sesat, yang semula dapat petunjuk. Itu kita yakin bahwa itu adalah takdir Allah yang ditentukan dengan kesempurnaan hikmahnya. Ya. Wa tahalla bil a'mal shalihah. Kama iqtada fadluhu wa hikmatuhu. Sebagaimana pula keutamaan dan hikmah Allah itu iqtada, menentukan, menghendaki hidayatan man ittafaqa bil imani wa tahalla bil a'mali shalihah. Hikmah Allah dan keutamaan Allah menghendaki pula hidayah, petunjuk bagi orang yang ittafafa bil iman, yang bersifat dengan keimanan. Watahalla, dan menghiasi dirinya bil a'mali salihah, dengan amalan-amalan saleh. Hatinya penuh, dipenuhi dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Zahir amalannya dihiasi dengan amalan soleh. Allah menghendaki untuk memberi petunjuk kepada orang yang demikian. Petunjuk Allah kepada orang yang demikian apa? Nambahi petunjuk, ditambahkan petunjuk kepadanya di atas petunjuk. Jadi petunjuk di atas, di atas petunjuk. Petunjuk yang memang telah ada padanya, yaitu fitrah salimah, fitrah yang sehat, yang telah diletakkan oleh Allah ketika dia di alam arwah. Ketika di alam arwah, Allah meletakkan pada roh-roh calon manusia itu fitrah salimah, fitrah yang sehat. Alastu bi rabbikum Allah bertanya kepada calon calon manusia ini, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu, para roh-roh yang memang ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang terjaga fitrahnya, kesehatan fitrahnya, mereka menyatakan syahidna, bala syahidna, bahkan kami bersaksi bahwa engkau adalah satu-satunya sesembahan. Ini tauhid, syahadat pertama. Nah, ketika lahir di dunia, kemudian Allah takdirkan dia lahir di lingkungan keluarga yang baik, kemudian Allah takdirkan dia berteman dengan orang-orang baik, kemudian ditakdirkan pula bertemu dengan guru yang baik, maka ditambahkanlah hidayah kepada dia di atas fitrah tersebut. Ya, ini namanya hidayah di atas hidayah. Wal fisqu naw'ani, kata beliau. Dan kefasikan itu ada dua macam. Macam pertama, naw'un mukhrijun minaddin. Macam pertama yaitu kefasikan yang mukhrij, yang mengeluarkan orang minaddin, dari agama, yaitu menjadikan dia murtad, dihukumi sebagai orang yang murtad dari agama, dari Islam. Wa wal fisqul muqtada lil khuruji minal iman. Yaitu kefasikan yang mengandungi orang itu keluar dari iman, yang berakibat, berkonsekuensi orang itu keluar dari iman. Al-fisqul muqtada, kepastikan yang berkonsekuensi, berakibat orang itu keluar, al-khuruj minad-din, minal-iman, keluar dari iman. Kalmadkuri fi hadhil ayati wa nahwiha, seperti yang disebutkan dalam ayat ini dan yang semisalnya. Ya, kefasikan yang mengeluarkan orang dari iman sehingga kafir dia karenanya. Kefasikan yang demikian, ya, contohnya penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kefasikan yang mengeluarkan dia dari iman, menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, menghalalkan zina, menghalalkan khamr, atau yang jenisnya. Nah, ini mukhrij, mengeluarkan orang dari iman, sesuatu yang telah diketahui umum bahwa zina itu haram. Orang umum, orang khusus, semuanya tahu. Kalau dalam kasus yang demikian kemudian ada orang yang menghalalkannya, maka itu kefasikan yang mengeluarkan dia dari iman. Ya, wanaun yang kedua dari kefasikan, ghairu mukhrij minal iman, yaitu kefasikan yang tidak mengeluarkan orang dari iman. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa satu berita, maka telitilah berita itu. Ayat ini mengatakan bahwa si fasik yang dalam jenis ini, yang membawa berita dusta tersebut, tidaklah fasik dalam jenis kafir. Nah, tidak mengeluarkan dia dari keimanan, tetapi merusakkan keimanan atau mengurangi keimanan. Perbuatan kabair, dosa-dosa besar. Ini mengurangi keimanan. Ya. Tsumma wasafal fasiqina faqal, kemudian Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang fasik. Allah menyatakan faqal alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang menggugurkan, yang qudun menggugurkan ahdallah, perjanjian Allah, min ba'di mitsaqihi, setelah membuat perjanjian itu. Kata beliau rahimahullah, wa hadha ya'ummul ahd alladhi bainahum wa bain rabbihim walladhi bainahum wa bainal khalqi. Wa hadha, dan perjanjian yang dimaksud di sini, ya'ummu, meliputi al-ahd alladhi bainahum wa bain rabbihim, perjanjian yang ada antara mereka dengan Tuhan mereka, yaitu syahadatain. Ini perjanjian antara mereka dengan Tuhan mereka. Dan walladzina walladzi bainahum wa bainal khalq, dan perjanjian antara dia dengan makhluk, perjanjian penghentian perang, perjanjian pembelian rumah, pembelian tanah, perjanjian nikah, ijab kabul nikah, ini perjanjian semua. Ya, antara mereka dengan para makhluk. Nah, alladzi akadahu alaihim bil mawasit, bil mawasit istaqilati wa ilzamati, yaitu perjanjian yang akadahu alaihim, yang ditekankan atas mereka, ditegaskan atas mereka, bil mawasik at-taqilah, dengan perjanjian-perjanjian yang taqilah, yang berat. Wa ilzam, wal ilzamat, dan apa? Kemestian-kemestian. Nah, seperti perjanjian rahimakumullah syahadatain. Ini adalah perjanjian yang agung. Ya. Yang perjanjian ini ditolak oleh langit yang tujuh ketika Allah menawarkan kepada mereka, mau kamu menjalankan tauhid ini, yang kalau kamu berhasil menjalankannya dapat pahala dan kenikmatan dan kemuliaan di sisi Allah, kalau kamu melanggar kamu dapat azab, dapat dosa, dapat kehinaan. Katanya langit-langit yang tujuh mengatakan, ya Allah, kami tidak mampu karena cakilah, karena berat janjian ini. Ditawarkan ke bumi, bumi juga menyatakan, ya Allah, kami tidak mampu. Ditawarkan ke gunung-gunung, gunung-gunung juga mengatakan, ya Allah, kami tidak mampu. Karena takilah, berat kan perjanjian ini. Maka tetapi manusia, kata Allah, menerimanya perjanjian itu. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Wa innal insana kana zaluman, wa kana al-insanu, dan memang manusia itu zaluman jahula, sangat zalim dan sangat bodoh. Wal ilzamat, dan kemestian-kemestian. Setelah perjanjian itu ada kemestian-kemestian. Tidak hanya janji saja, tidak hanya syahadat saja. Wala yubaluna bitilkal mawasiti. Maka orang-orang fasik ini la yubalun, tidak peduli bitilkal mawasiq, dengan perjanjian-perjanjian itu. Bal yang kudunaha, bahkan mereka menggugurkannya, membatalkannya sepihak, melakukan pembatalan sepihak dengan menyelisihinya. Wayatrukuna awamirahu, sehingga mereka meninggalkan perintah-perintah Allah. Wayartakibuna nawahiyahu, nawahihi, dan mereka meninggalkan larangan-larangan Allah. Yartakibun, menjalankan larangan-larangan Allah. Wa yanquduna al-uhud allati bainahum wa bainal khalqi, dan mereka menggugurkan perjanjian-perjanjian yang ada di antara mereka dengan makhluk. Suka menyelisihi perjanjian antara dia dengan makhluk. Seperti gampangnya dia meninggalkan perjanjian antara dia dengan Allah. Ya. Bertambah lagi kejahatan mereka, orang-orang fasik ini, ialah wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Mereka memutus apa-apa yang Allah perintah dengannya untuk disambung. Allah perintahkan untuk disambung, mereka justru memutusnya. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadza yadkhulu fihi asya'un katsiratun. Yang masuk dalam pengertian ini asya'un katsirah, perkara yang banyak masuk dalam kategori memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Memutus apa dan menyambung apa, ini banyak perkara, kata beliau. Maka beliau mulai menjelaskan, fa innallaha amarna an nasila ma bainana wa bainahu bil imani bih wal qiyami bi ubudiyatih. Karena Allah amarna, dia telah memerintahkan kami, an memerintahkan kita, an nasila, untuk kita menyambung, ma bainana wa bainahu, antara kita dengan dia, dengan dia Allah. Kita sambung bil imani bi, dengan beriman kepada Allah. Wal qiyami bi ubudiyatih, dan kita sambung hubungan kita dengan Allah itu dengan menunaikan al-qiyam, menunaikan apa? Peribadatan kepadanya. Diputus dengan merusakkan iman dan meninggalkan ibadah. Padahal Allah memerintahkan supaya kita menyambung hubungan kita dengan Allah dengan cara begini, diputus. Wa ma bainana wa baina rasulihi, dan juga Allah memerintahkan supaya kita menyambung hubungan antara kita dengan rasulnya. Yaitu bagaimana menyambungnya? Bil imani bihi, kita menyambung hubungan kita dengan rasulnya dengan iman kepadanya. Wa mahabbatihi, dan mencintainya. Wa ta'zirihi, dan membelanya. Wal qiyami bihuquqih, dan menunaikan hak-haknya rasul, yaitu disolawati, ya, diimani, ditaati perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, ya. Dengan itu kita akan tersambung hubungan kita dengan rasul, sehingga ketika rasul ketemu kita di akhirat nanti di mahsyar, rasul mensyafaati kita. Jadi kita disuruh menyambung hubungan dengan rasul dengan cara demikian. Tetapi orang-orang munafikin ini memutuskan hubungan tersebut dengan merusakkan iman kepada rasul itu, dan dengan membenci rasul atau membenci tuntunan rasul itu, dan tidak membela rasul itu, tidak merasa cemburu ketika orang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak menunaikan hak-hak rasul. Ini memutuskan hubungan dengan rasul, ya. Wa ma bainana wa bainal walidaini wal aqrabina wal ashabi wa sa'iril khalqi, dan juga Allah memerintahkan hubungan antara kita dengan kedua orang tua, al-walidain wal-aqarib, dan hubungan kita dengan al-aqarib, karib kerabat, family yang ada hubungan darah dengan kita, wal-ashab. Kita juga diperintahkan untuk menyambung hubungan dengan para teman-teman. Tentu teman yang baik, agar kita terbawa kepada kebaikan. Jangan menyambung hubungan dengan teman yang jelek. Nah, wasa'iril khalqi, dan juga diperintahkan kita untuk menyambung hubungan dengan segenap manusia atau dengan segenap makhluk, hubungan kita dengan hewan, hubungan kita dengan tumbuh-tumbuhan, hubungan kita dengan alam lingkungan kita, dengan cara apa? Dengan cara bil qiyami bihuquqihim allati amarallahu an nafilaha, dengan menunaikan hak-hak lingkungan itu, dengan menunaikan hak-hak kedua orang tua, dengan menunaikan hak-hak karib kerabat, dengan menunaikan hak-hak apa teman yang baik itu, dengan menunaikan hak-hak lingkungan kita, hak-hak hewan, hak-hak tumbuhan, hak-hak air, menjaga lingkungan hidup, ya, tidak membuat polusi kepada air, tidak merusakkan tetumbuhan, menjaga lingkungan hidup. Ini namanya menyambung hubungan dengan lingkungan hidup. Kita diperintah untuk itu. Ya. Ha. Tetapi orang fasik merusakkan hubungan dengan itu semua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini merusakkan hubungan dengan orang kedua orang tua. Mudah memutuskan silaturahim dengan karib kerabat, memutuskan hubungan dengan teman-teman yang baik, mudah memutuskan hubungan dengan mereka, dan mudah merusak lingkungan hidup orang fasik ini. Ya. Fa ammal mu'minuna, adapun orang-orang mukmin. Fa wassalu ma amarallahu bihi an yusala. Fa wassalu, maka mereka menyambung ma amarallahu bihi an yusala. Apa-apa ma di situ ismul mausul, maknanya apa-apa atau apapun yang Allah perintahkan untuk disambung ayu sholat min hadhil hukuk, dari hak-hak ini tadi, hubungan dia dengan Allah, dia erapkan, dia sambung dengan ketaatan kepadanya, dengan iman, dengan amal saleh, sehingga dia berusaha untuk semakin dekat kepada Allah. Hubungan dia dengan Rasul, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Dia imani Rasul, dia taati sunnah-sunnahnya. Dia menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah. Dia membela Rasul itu, membela sunnah-sunnah Rasul itu, dan sebagainya. Hubungan dia dengan kedua orang tua, dia melakukan sikap yang berbakti kepada kedua orang tua di masa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Hubungan dia dengan karib kerabat, dia tetap jaga untuk tidak putus. Hubungan dia dengan teman-teman yang baik, tetap dia jaga dengan menunaikan hak-hak mereka, menjaga rahasia-rahasia mereka, tidak berghibah tentang mereka, tidak bergunjing tentang mereka, tentang keaiban-keaiban mereka. Ini menjaga hubungan dengan para teman-teman itu, hubungan dengan lingkungan, menjaga lingkungan, menjaga alam sekitar dengan sebaik-baiknya, tidak mubazir di dalam menggunakan air contohnya, sehingga tidak mengotori, tidak menimbulkan polusi terhadap air, tidak mubazir di dalam menggunakan keperluan-keperluannya. Itu menjaga lingkungan dengan menjaga antara dia dengan lingkungan. Bahkan orang mukmin dituntunkan untuk menjaga hak-haknya para jin, bukan saja hak-hak makhluk yang zahir, tapi bahkan hak-haknya makhluk yang batin, yang para jin. Rasulullah SAW menuntunkan untuk dilarang memakai tulang belulang itu sebagai alat untuk istinja, untuk bersuci. Kata Nabi, itu adalah makanan saudara-saudaramu. Kalau membuang tulang-tulang itu, ucapkan bismillah, agar itu hanya menjadi makanan saudara-saudaramu kaum muslimin dari kalangan jin. Menjaga hak mereka. Coba, kalau kamu mau kencing di tempat yang bukan kamar mandi, tempat-tempat apakah hutan ataukah tempat yang apa tidak biasa dilalui manusia, ucapkan bismillah, ta'awud, karena tempat-tempat itu maskuna, ada yang menempatinya. Kalau kamu temui di rumahmu ada ular, kamu ta'awud dan kamu sampaikan kepadanya, usir dengan omongan. Kalau kamu memang hamba Allah yang baik, cepat kamu pergi dari sini. Ternyata dia tidak mau dengan omongan itu, maka dengan bismillah kamu bunuh. Sebab kata Nabi, dia barangkali adalah penghuni rumahmu. Kalau langsung kamu bunuh, maka dia pun akan, keluarganya dan sebagainya akan menuntut hak mereka. Hak jin dituntunkan untuk kita perhatikan, kita jaga. Kalau ada tetumbuhan yang berbuah, jangan kamu tebang. Haknya tumbuh-tumbuhan. Coba. Kita dituntun untuk menjaga hak lingkungan yang ada di sekitar kita, bahkan haknya para makhluk-makhluk batin, atau istilah di Indonesia apa, makhluk halus. Makhluk halus itu mungkin ya wanita ya, karena halus. Nah, jadi kalau apa kita memperhatikan, kita lihat tuntunan syariah mengenai kita untuk menyambung hubungan dengan semuanya, hubungan dengan Allah, hubungan dengan apa para malaikatnya. Kamu jangan biarkan di rumahmu itu ada makhluk apa gambar-gambar makhluk hidup, karena para malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumahmu. Itu haknya malaikat rahmat. Kamu perhatikan, jangan ada suara-suara musik di rumahmu, atau suara lonceng, atau suara-suara jenis itu, karena malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumahmu. Jangan ada anjing di dalam rumahmu, malaikat rahmat tidak mau masuk. Jangan ada berhala atau patung atau boneka yang dalam bentuk makhluk hidup yang kemudian dipajang di tempat tertentu. Ini melanggar haknya para malaikat rahmat. Mereka tidak mau masuk. Lah kalau malaikat rahmat yang mengantarkan rahmat tidak mau masuk, ya berarti kan terhalang rumah itu dapat rahmat dari Allah. Nah, begitu rupa diatur supaya kita menjaga hak semuanya, hak Allah, hak Rasulnya, hak para malaikatnya, hak kedua orang tua, hak karib kerabat, hak anak istri, haknya teman-teman, haknya tetangga, haknya lingkungan hidup, hak tumbuhan, hak air, hak udara, semuanya sampai haknya para jin, kita diperintah untuk menjaganya. Luar biasa. Orang-orang mukmin menjaga itu semua. ha, fawassalu ma amarallahu bihi ayyusala min hadhil huquqi, maka mereka menyambung apa saja yang Allah perintahkan untuk disambung dari hak-hak ini semua. Waqamu biha atammal qiyami, waqamu biha, dan mereka menjalankan dengan hak-hak itu atammal qiyami, dengan sesempurna-sempurna penjagaan orang mukmin. Wa ammal fasiquna, adapun orang-orang fasik, faqata'uha, mereka memutus semua hak-hak itu, mereka memutus semua apa yang harus disambung itu. Wa nabadzuha wara'a dhuhurihim, dan mereka melemparkan, nabadzuha melemparkan hak-hak itu, melemparkan segala hubungan tersebut, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka. Mu'tadina anha, yaitu apa? Mu'tadin, betul ya Hamzah. Min ain ta. Nah, mu'tadina anha, mereka menentang segala itu, melanggar segala itu, bil fisqi wal qati'ati, dengan kefasikan dan pemutusan hubungan. Wal amali bil ma'asi, dan mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa al ifsadu fil ardh, semua itu adalah perbuatan al-ifsad, kerusakan atau pengrusakan di muka bumi. Fa'ulaika, maka mereka itu, min hadhihi sifatihi, yaitu orang-orang yang man hadhihi sifatuhu, yaitu orang yang sifatnya seperti ini, suka memutuskan berbagai hubungan itu tadi, humul khatiruna fid dunya wal akhirati, mereka itu adalah orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Fahasara al-khasarata fihim, maka di sini Allah hasara, membatasi al-khasarah, kerugian fihim, pada mereka. Li'anna, karena khusranahum amun, karena kerugian mereka itu umum, fi kulli ahwalihim, pada seluruh keadaan mereka. Laisa lahum naw'un min ar-ribhi, mereka tidak mendapatkan jenis apapun daripada ribh, keuntungan. Tidak dapat untung apa-apa. Li'anna kulla amalin salihin, karena segenap amalan saleh itu syartuhu, syaratnya ialah al-imanu, beriman. Faman la imana lahu la amala lahu, maka orang yang tidak punya iman, tidak ada nilai amalan apapun padanya. Wahadal khisaru huwa khisarul kufri, kerugian yang demikian itu adalah kerugian yang dalam bentuk kufur, kekafiran. Segala amalan baik orang kafir tidak ada nilainya sama sekali. Wa ammal khisarul ladzi qad yakunu kufran wa qad yakunu ma'siyatan. Dan adapun kerugian yang dalam bentuk qad yakunu kufran, kadang-kadang kerugian itu menjadikan pelakunya kafir. Wa qad yakunu ma'siyatan, kadang-kadang dalam bentuk kemaksiatan saja. Waqad yakunu tafriitan fi tarki mustahabbil madzkur, dan kadang-kadang tafriit melampaui batas, fi tarki dalam meninggalkan mustahabbil madzkur fi qaulihi ta'ala al-mustahabbil madzkur fi tarki mustahab, dalam meninggalkan perkara yang disenangi oleh agama, oleh Allah. Ini al-mazkur disebutkan fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh di dalam kerugian. Ini kerugian yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr ini adalah al-khisaru, kerugian yang umum. Apakah kerugian dalam bentuk kekafiran atau kemaksiatan atau meninggalkan yang disenangi? Fa'adha amun likulli makhluk. Maka kerugian yang demikian ini am meliputi seluruhnya, seluruh makhluk. Illa kecuali, kan setelah ayat ini ada pengecualian, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqfi wa tawasaw bilsabri illa man ittasafa bil imani wal amali salihi. Kecuali orang-orang yang mempunyai sifat atau bersifat dengan keimanan dan amal saleh, wattawasi bilhaqqi, dan saling berwasiat kepada kebenaran, wattawasi bisabri, dan saling berwasiat kepada kesabaran, wa haqiqatu fawatil khairi, dan hakikat hilangnya kebaikan itu, alladzi kana al-'abdu bi sadadi tahtinihi wa huwa tahta imkanihi, yang kebaikan yang setiap hamba itu bi sadadi tahtinihi, dalam upaya untuk mendapatkannya, sadad upaya menumpahkan upaya, tahtinihi untuk mendapatkannya, wahuwa tahta imkani, dan itu sungguhnya kebaikan yang didapatkan dengan di bawah kemampuannya, artinya masih dalam batas kemampuannya. Maka kerugian yang ini, jenis kedua ini, kerugian yang meliputi seluruh kerugian. Kalau kerugian yang disebutkan di ayat ini, ulaika humul khasirun, ialah kerugian dalam bentuk mada kekafiran. Dengan kekafiran itu mereka mendapatkan kerugian yang menyeluruh dalam segala perkara, karena gugurlah seluruh nilai amalannya. Naam. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas haknya kamu yang dilanggar, yaitu kamu diganggu. Ya. Dan yang jelas rumah itu adalah hak kamu karena kamu ngontrak. Rumah itu dibangun oleh manusia. Karena itu berarti haknya siapa? Manusia. Haknya para jin itu ialah bertempat di tempat-tempat yang tidak manusia bertempat padanya. Jadi Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka di mana saja di muka bumi telah ditempati oleh manusia, maka itu adalah berarti manusia sebagai tuan di situ, sebagai pimpinan. Maka jin itu harus menyesuaikan, harus tunduk kepada kepemimpinan manusia itu. Ya, sehingga jin itu pun tidak boleh mengganggu manusia. Kalau ternyata ada gangguan, itu berarti jin yang fasik, yaitu yang memutuskan apa hubungan dengan manusia dengan cara melanggar hak-haknya manusia, bertempat tinggal dengan aman di suatu tempat. Ya. Nah, jadi ketika kamu masuk satu rumah yang kamu kontrak, Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Rumah yang tidak bertempat tinggal. Salamnya yaitu Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera atas kami dan atas orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh. Ini. Adapun hamba Allah yang tidak saleh dari kalangan jin-jin yang fasik, ya tidak termasuk dalam salam ini. Kemudian disuruh kita membaca surat Al-Baqarah untuk mengusir yang syaitan-syaitan yang ada padanya. Nah, selesai. Yang jelas itu rumah adalah apa? Hak kamu untuk menempatinya. Jadi kalau kamu diganggu oleh jin itu, jangan berpikir wah barangkali saya belum menunaikan haknya, belum nanggap wayang, belum apa lah. Jangan berpikir demikian. Hak-haknya jin itu ya itu tadi. Jangan beristinja dengan tulang, ya. Nah, atau dengan raut, kotoran hewan yang kering. Itu makanan saudaramu dari jin, kata Nabi. Wah, kata. Iya, semau kita yang halal, keperluan yang halal, yang dilarang itu menggunakan itu untuk keperluan yang haram atau untuk sekedar menyiksa, sekedar apa, pelampiasan penyiksaan, itu tak boleh. Nah.